bagaimana menuju kesederhanaan agar kita masuk bakhil. Memang betul, ada pelit. Sederhana bukan pelit. Sederhana maksudnya pakai baju ala kadarnya. Baju ini tentunya pelit ya, sama anaknya pelit, sama saudaranya pelit ya. Jadi maksudnya nikmati yang Allah berikan kepada Anda, akan tapi di saat dibutuhkan untuk kemuliaan yang lain, maka Anda keluar. Jadi sederhana itu adalah di saat mencari, tidak memilah-milah, yang penting halal. Kemudian nanti cara menggunakan, ini ada bab lain. Kalau kita menggunakan yang haram-haram, jadi pelit itu sendiri juga enggak benar. Pelit, kikir. Orang pelit itu juga penyakit yang berat. Pelit itu subhanallah enggak masuk akal. Pelit itu kadang dengan dirinya pun pelit. Dengan dirinya makanan enak itu masih. Baju yang bagus sih pun, tak yang jelek itu tak dia pakai. Nah, bukan karena dia tidak cinta dunia, cinta. Tapi bajunya itu saja. Berbeda ada orang yang memang tidak cinta dunia, pakai baju compang-camping tidak pikir ada. Tapi ada orang kaya punya yang bagus dia pakai yang jelek karena sayang. Sayang. Ini yang sayang. Sampai doanya itu pun suruh doa, ya Allah jadikan saya orang dermawan. Enggak mau doa begitu. Orang pelit itu coba. Orang pelit itu doa, ya Allah jadikan saya orang dermawan. Emang doa ini. Nanti kalau saya dermawan benar. Jadi memang penyakit pelit itu termasuk al-bakhil, ba'idu minal jannati, jauh dari surga. Nah, jangan sampai kesederhanaan Anda mengarah kepada pelit. Sederhana ibu maksud kami itu adalah jangan sampai memilah-milah, yang penting halal dulu. Baru nanti membuat peningkatan, halal gede gaji boleh. Tapi gede gaji haram jangan, halal. Baru nanti halal gede gaji, halal banyak. Kemudian setelah itu penggunaannya tanda bahwasanya dunia itu tidak menghijab kita. Sudah halal benar. Wah, mengumpulkan duit halal, halal, halal. Tak taunya pelit. Berarti dunia jadi hijab. Ini maka gabungan antara hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari dengan yang disabdakan Nabi SAW.